sekarang, sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari setelnya. Ladies and gentlemen, please welcome, I, Gomez LX, Me. Benya fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, suka apa adanya, tapi salah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pakai cara pacaran? Aku ngomong aja, gak usah pura-pura, karena cuma gila yang mau nerima. Kau pikirkan di batu, kan cuma duduk bisu, kan cuma tipu-tipu, padahal kau tahu. Jangan marah, kan cuma bercanda. Kalau kau marah, ya marah saja, asal jangan terlalu. Karena ini lagu-lagu. LX Remix. Sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Kayak memang menarik, bikin orang tertarik. Jadi banyak yang mulut sekedar muka. Sekarang sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari setelnya. Ladies and gentlemen, please welcome, tertarik jadi Gomez LX, Me. Penyakitnya ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, Remix. Cuman yang gila yang mau nerima. Kupikir tadi batu. Kalian paling baik.